papa mama udah kawin lagi. Walaupun broken home, gak pernah bersedih. Kuliah jalan terus sampai selesai. Celana pendek baju you can see. Gak ada waktu untuk frustasi. SMA, gak tinggal di rumah, belajar mandiri, hidup sendiri. Besar di jalanan, sering keluyuran, punya banyak teman, nongkrong sama preman. Rambut pendek, penampilan tomboy. Yeah.